Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, para talabah, para jamaah Masjid Shadiqul Amin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur kepadanya yang senantiasa memberikan kepada kita semua limpah nikmat dan karunia-Nya. Terkhusus pada sore hari ini kita diberi taufik, diberi kesempatan, kekuatan untuk bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Dan tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama atau talabul ilmi, menuntut ilmu, adalah amalan sunnah yang paling utama. Barakallahu fikum. Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh para ulama, bahkan Imam Nawawi menyebutkan tentang ijma, kesepakatan para ulama tentang hal ini. Ittafaqa jama'atu salaf ala anna ishtighalu bil ilmi afdalu min ishtighal bi nawafil ibadah. Kata Imam Nawawi, para ulama sepakat bahwa menyibukkan diri untuk memperdalam ilmu, menuntut ilmu itu lebih utama daripada menyibukkan diri dalam rangka memperdalam atau memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dan menuntut ilmu itu sendiri terbagi menjadi dua, ada yang hukumnya wajib atau fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Wajibnya terbagi dua, ada yang fardu ain yang harus dituntut oleh setiap muslim, dan juga ada yang fardu kifayah yang bisa diwakili oleh sebagian kaum muslimin yang lain. Jika mencukupi, maka kaum muslimin yang tidak mempelajari tidak berdosa. Barakallahu. Rasul bersabda, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan talabul ilmi kita atau tafaqquh fiddin kita seperti biasa mempelajari kitab fikih, yaitu kitab Fiqhul Muyassar. Dan pembahasan kita masih di pembahasan tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, dalil-dalil tentang itu, dan hukum orang yang meninggalkan sholat. Telah dibahas tentang beberapa perkara, dan pembahasan kita yang terakhir membahas tentang arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Sore ini kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu masalatul khamisah fi wajibatiha. Pembahasan kelima tentang kewajiban sholat. Apakah ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan pembahasan? Nah, kalau enggak ada kita lanjutkan ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, silakan dibuka bukunya. Kitabnya dibuka. Al-mas'alatul khamisatu, pembahasan yang kelima, fi wajibatiha. Kewajiban-kewajiban salat. Qala wa wajibatuha tsamaniyatun. Perkara-perkara wajib pada salat ada 8. Nah, telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa dalam sholat itu ada yang namanya syarat, ada rukun, ada kewajiban, ada perkara-perkara sunnah. Nah, barakallahu fikum. Dan rukun, syarat, rukun, kewajiban, hukumnya semuanya wajib. Kalau bicara hukum semuanya wajib. Hanya saja 6 istilah ini, istilah yang namanya syarat, rukun, kewajiban, memiliki konsekuensi atau memiliki perbedaan antara kewajiban yang satu dengan lainnya. Barakallahu fikum. Di antara perbedaannya, kalau syarat adalah kewajiban yang harus ada sebelum ibadah itu dikerjakan. Nah, itu ya di antara perbedaannya. Kalau syarat, ibadah, perkara yang harus ada sebelum ibadah itu dikerjakan. Syarat sholat di antaranya wudu, menghadap kiblat, menutup aurat, suci dari hadas besar, hadas kecil dan lain sebagainya. Telah lewat pembahasannya. Ini harus ada sebelum mengerjakan sholat. Sudah wudu, sudah menutup aurat, bersih dari hadas, dari najis. Nah, dan lain sebagainya. Adapun rukun, yaitu apa? Kewajiban-kewajiban dalam proses pelaksanaan ibadah itu sendiri. 6. Yaitu terbentuknya ibadah. Yang mana apabila tidak ada, tidak dikerjakan rukun tersebut daripada suatu ibadah, maka ibadah itu tidak sah. Seperti juga syarat, syarat juga tidak sah kalau tidak dikerjakan. Nah, kalau tidak ada. Barakallahu fikum. Dan rukun berkaitan dengan apa? Proses pelaksanaan, gitu ya. Kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan ketika proses pelaksanaan ibadah. Begitu juga kewajiban-kewajiban sholat, ini juga berkaitan dengan proses pelaksanaan ibadah. Hanya bedanya kalau rukun harus dikerjakan, harus ada. Jika tidak dikerjakan tidak sah. Baik tidak dikerjakannya karena sengaja ataupun lupa. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban sholat yang akan kita baca sekarang. Kewajiban-kewajiban sholat boleh tidak dikerjakan jika lupa, namun diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun sholat tidak dikerjakan tidak boleh, harus mengerjakan, harus ditantangkan, terus dikerjakan ya. Nah, tidak bisa diperbaiki dengan sujud sahwi. Adapun kewajiban boleh tidak dikerjakan, nah, ketika lupa atau ketika terlewat dan yang semisalnya, namun diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu diantara perbedaan ringkas berkaitan dengan syarat, rukun dan kewajiban. Semuanya hukumnya wajib. Qala wa wajibatuha tsamaniyatun. Kewajiban-kewajiban sholat ada 8. Tabtulu sholatu bitarkiha amdan. Sholat dinyatakan batal, apabila tidak mengerjakan kewajiban tersebut secara sengaja. Sholat dianggap batal jika tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban ini secara sengaja. Watas kutu sahwan wajahlan, dan dimaafkan karena lupa atau karena bodoh. Kewajiban-kewajiban sholat jika seseorang itu tidak mengerjakannya karena lupa atau karena bodoh, tidak tahu hukumnya, lalu tidak mengerjakan, maka dimaafkan. Wajibul sahwi anha dan wajib mengerjakan sujud sahwi karena tidak mengerjakan tersebut. Wa yajibu li sahwi anha sujudu sahwi, dan wajib sujud sahwi nam karena lalai, karena lupa dari mengerjakannya. Wala farfaqu fal farqu bainaha wa bainal arkan, perbedaan antara kewajiban sholat dan rukun sholat, anna man nasiya ruknan lam tasihhu sholatuhu, lam tasihha sholatuhu, yaitu siapapun yang lupa mengerjakan rukun maka tidak sah sholatnya. Seperti apa? Tidak membaca Al-Fatihah misal, nah, maka tidak sah sholatnya ya. Lam tasihha sholatuhu illa bil ityani bih, tidak sah sholatnya kecuali dengan mendatangkan rukun tersebut, yaitu mengerjakan rukun tersebut. Amma man nasiya wajiban ajza'a anhu sujudu sahwi, adapun orang yang lupa kewajiban sholat maka sah dengan mengerjakan sujud sahwi, yaitu sah ditinggalkan namun melakukan sujud sahwi di akhir sholatnya. Fal arkanu awqadu minal wajibat, rukun lebih kuat hukumnya daripada wajibat. Sama-sama wajib, hanya lebih kuat, rukun lebih kuat daripada kewajiban. Nah, barakallahu fikum. Wa bayanuha ala nahwi tali, dan penjelasan tentang kewajiban sholat berikut ini, penjelasannya berikut ini. Barakallahu fikum. Yang pertama, jami'u takbirati ghairu takbiratil ihram, semua takbir selain takbiratul ihram. Wa huwa mayusama bitakbiril intiqal, yang disebut dengan takbir intiqal. Nah, jadi kewajiban yang pertama adalah takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Semua takbir selain takbiratul ihram hukumnya wajib. Nah, adapun takbiratul ihram maka hukumnya adalah rukun. Nah, telah lewat pembahasannya, bahwasannya apa? Takbiratul ihram ruknun min arkani shalah, rukun dari rukun-rukun salat. Takbir yang lainnya, takbir ketika ruku, nah, sujud, bangkit dari sujud, bangkit dari ruku, barakallahu fikum, dan yang lainnya, maka itu hukumnya wajib. Liqal ibn Mas'ud, karena ucapan Abdullah bin Mas'ud, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'ud. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada setiap mengangkat dan merunduk, pada setiap berdiri dan duduk. 6. Qala faqad wadhaba nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila anmat, dan Rasul senantiasa mengerjakan ini, rutin mengerjakannya sampai beliau wafat. Faqad waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda, shallu kama raaitumuni usolli, salatlah seperti kalian melihat aku salat. Nah, ini dalil umum tentang segala perkara yang dikerjakan Rasul maka itu adalah perkara yang kita kerjakan, baik nanti bisa hukumnya syarat, rukun, kewajiban ataupun perkara sunnah. Shallu ra'aitu kama ra'aitumuni usolli. Barakallahu fikum. Nah, ya, berkaitan dengan takbiratul intiqal. Nah, ulama berselisih tentang hukum takbiratul intiqal, dan pendapat yang kuat yang disebutkan di kitab ini, yaitu hukumnya adalah wajib dari kewajiban sholat. Di sana ada pendapat lain yang mengatakan bahwa hukumnya mustahabah, mustahab. Takbiratul intiqal hukumnya mustahab, tidak wajib. Nah, dan pendapat ini pendapat jumhur, yang mengatakan mustahabah itu pendapat jumhur. Adapun pendapat yang mengatakan wajib itu pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Dawud, Ibnu Hazm, dan pendapat sebagian ulama lainnya yang sepaham. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita meyakini takbiratul intiqal ini hukumnya wajib, maka kita harus mengucap. Nah, dan telah dijelaskan waktu pada pertemuan sebelumnya bahwa untuk makmum mengucap cukup terdengar diri sendiri atau yakin kalau melafadzkan, yakin sudah melafadzkan ya. Nah, adapun imam mengeraskan supaya terdengar oleh makmum. Nah, artinya ketika ini menjadi suatu perkara yang wajib dan kita meyakini itu suatu perkara yang wajib, maka ketika imam mengucap Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida, kita ikut Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar, sujud, kita ikut Allahu Akbar. Nah, kalau kita enggak mengucap, enggak melakukan, berarti meninggalkan wajiban. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, insyaallah pendapat yang kuat pendapat yang ditulis di kitab ini, yaitu apa? Bahwa semua takbir hukumnya wajib kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram hukumnya rukun. Nah. Ya, dan berkaitan dengan fikih takbir telah disampaikan ketika membahas takbiratul ihram ya. Nah, ketika itu juga sempat disampaikan tentang apa yang disebutkan oleh Syekh Alama Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di kitab beliau Syarh Mubtih. Nah, tentang membaca takbiratul intiqal. Waktu tempat membacanya. Kalau takbiratul ihram datang riwayat boleh kita baca berbarengan dan itu yang utama. Allahu Akbar berbarengan. Ada juga riwayat menyebutkan mengucap dulu Allahu Akbar lalu angkat tangan setekap ya. Ada juga riwayat yang menyebutkan angkat tangan dulu setekap lalu Allahu Akbar. Nah, ini untuk takbiratul ihram. Ada riwayat demikian Allahu Akbar berbarengan atau mengucap dulu Allahu Akbar lalu gerakan atau gerakan dulu Allahu Akbar. Itu ya. Namun enggak terlalu jauh dari gerakan. Untuk takbiratul intiqal, nah fikihnya adalah dibaca ketika perpindahan. Dibaca ketika perpindahan. Nah, kenapa? Karena bacaan ini intiqal artinya pindahan. Nah, bukan bacaan rukun, bukan bacaan yang ada dalam rukun. Nah, rukun berdiri rukun. Rukuk rukun ya. Iktidal rukun. Sujud rukun itu kan. Bacaan ini, takbir ini ketika perpindahan. Maka ketika dari setekap kita mau rukuk, maka kita ucap Allahu Akbar sambil perpindahan baca. Nah, bukan masih berdiri Allahu Akbar lalu gerakan. Nah, bukan itu. Atau bukan pula gerakan dulu lalu Allahu Akbar. Kenapa? Kalau seperti itu berarti membaca bacaan ini pada rukun, yaitu pada waktu berdiri atau pada waktu rukuk. Nah, sedangkan itu bukan bacaan pada rukun. Bacaan yang ada pada rukun di waktu berdiri baca Al-Fatihah sama surat jika rakaat pertama atau kedua. Iya kan? Bacaan ketika rukuk atau sujud membaca Subhana Rabbiyal Azim kalau rukuk, kalau sujud Subhana Rabbiyal A'la. Bukan bacaan Allahu Akbar. Nah, bagaimana kalau bacaan ini tersisa sedikit? Tersisa sedikit yaitu bacaannya Allahu Akbar ke bawah di ruku. Ya. Atau terbawa di sujud. Nah. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh terbawa meskipun sedikit. Nah, itu barakallahu fikum. Dan disebutkan di Syarah Mubtih Syekh Utsaimin rahimahullah ulama yang bermadzhab Hambali, karena kitab Syarh Mumtah itu kitab yang matannya Zadul Mustaqnik dari mazhab Hambali, disebutkan bahwasanya ulama yang bermadzhab Hambali itu menyatakan tidak sah kalau masih ada yang terbawa. Namun Syaikh Utsaimin mengatakan kalau masih terbawa sedikit tidak masalah. Tidak masalah kalau terbawa sedikit, artinya Allahu Akbar ucapan ini terbawa di waktu rukuk, sisanya gitu enggak masalah. Kita baca apa yang beliau sebutkan. Fasawab, yang benar kata beliau, anahu idabtada takbira qoblal hawi ila ruku', itu apabila seseorang memulai takbir intiqal sebelum merunduk ruku', wa atamahu ba'dahu dan menyempurnakan ucapan ini setelah ruku', fala haraj, maka hal itu tidak mengapa. Labibtada'ahu bihasbil imkan. Labibtada'ahu hina hawi wa atamahu ba'da wusulihi ila ruku' fala haraj. Apabila seorang memulai membaca takbir intiqal ketika merunduk dan menyempurnakan ketika sampai ke ruku', fala haraj, maka ini juga tidak haraj, tidak mengapa, tidak ada keberatan. Diulang, tadi ada sedikit kurang pas terjemahan. Idabtada at-takbir qoblal hawi, jika seorang memulai takbir sebelum merunduk ke ruku' dan menyempurnakannya setelah ruku', maka tidak mengapa. Maksudnya masih sedekap sudah mengucap A-nya misalnya Allah, ya Allah, lalu akbarnya sambil merunduk, artinya ada yang terbawa gitu, itu enggak masalah kata beliau. Namun tidak sempurna semuanya waktu berdiri Allahu Akbar, ini berarti sempurna dibaca waktu berdiri, ini tidak. Nah begitu juga kata beliau, jika memulai bacaannya ketika merunduk Allahu Akbar, sisanya ketika sempurna ruku', sisanya terbawa ketika sempurna ruku', maka kata beliau itu juga fala haraj, tidak mengapa. Lakinnal afdhala, namun yang utama, an yakuna fi ma baina ruknain, yang utama adalah dibaca di antara dua rukun, yaitu di antara berdiri dan ruku', atau di antara iktidal berdiri dan sujud, atau di antara sujud dan dua sujud. Nah itu. Nah, lakinnal afdhala an yakuna fi ma baina ruknain bihasbil imkan, sesuai dengan kemampuan. Dengan enam barakallahu fikum. Ini menurut beliau ya. Kalau menurut ulama yang lainnya enggak boleh, meskipun tersisa sedikit enggak boleh. Harus ketika perpindahan. Enam. Kalau wa hakada yuqalu fi sami'a Allahu liman hamida. Demikian juga ini diucap pada ucapan sami'a Allahu liman hamida. Yaitu apa? Ketika mengucap sami'a Allahu liman hamida sambil bangkit. Enam. Sami'a Allahu liman hamida sambil bangkit ya. Lalu setelah bangkit baca Rabbana lahal hamdu. Enam. Yaitu ketika perpindahan. Wa hakadha yuqal fi ja'fi sami'a Allahu liman hamida. Demikian juga ini dibaca pada ucapan sami'a Allahu liman hamida wa jami'i takbiratul intiqal. Dan semua takbir intiqal. Amma law lam yabtadi ila ba'dal wusul ila ruknil ladhi yalihi fa innahu la yu'tadubi. Adapun jika orang ini tidak memulai takbir melainkan setelah sampai di rukun, maka ini tidak dianggap. Adapun jika orang yang sholat ini tidak bertakbiratul intiqor, tidak membacanya melainkan setelah sampai ke rukun berikutnya, maka takbir tersebut tidak dianggap, artinya tidak sah. Ya, sedekap kemudian rukuk, gerakan dulu setelah rukuk mengucap Allahu Akbar, itu tidak dianggap. Nah, ini berkaitan dengan apa, cara membaca takbiratul intiqal. Jadi ada beda dengan membaca takbiratul ihram, beda. Atau kalau takbiratul ihram tadi ada apa namanya, tiga cara tadi disebutkan ya. Kalau takbiratul intiqal yaitu dibaca ketika perpindahan. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, Kewajiban yang kedua, qaulu sami Allahu liman hamida, mengucapkan sami Allahu liman hamida lil imam wal munfarid, untuk imam dan munfarid. Artinya imam dan munfarid, imam ketika bangkit dari rukuk mengucapkan sami Allahu liman hamida, atau munfarid, orang yang sholat sendirian ketika bangkit dari rukuk mengucapkan sami Allahu liman hamida. Nah itu, mengucapkan itu. Apa dalilnya? Li hadis Abi Hurairah, karena hadis Abu Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila shalah. Bahwasanya Rasulullah sallam beliau bertakbir ketika bangkit salat. Fuma yukabbiru hina yarka. Kemudian beliau bertakbir ketika bangkit rukuk, ketika rukuk afan, ketika merunduk rukuk. Fuma yaqul, lalu beliau mengucap sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu minar ruk'ah, ketika mengangkat punggungnya dari rukuk tadi. Thumma yaqulu wa huwa qa'im, lalu mengucap dalam keadaan berdiri rabbana walakal hamdu. Nah, itu ya. Jadi faedah berikutnya berkaitan dengan rukun yang kedua, yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamida bagi imam dan munfarid. Kapan diucap? Ketika sedang proses perpindahan dari rukuk ke i'tidal. Nah, itu. Nah, wa qaulu, dan ucapan rabbana walakal hamdu. Nah, sebentar, untuk ucapan rabbana walakal hamdu, nah, ada empat bacaan ya, sebutan di sifat salat Syekh Albani juga dalam Syahrul Mumti' Syekh Utsaimin juga menyebutkan tentang itu. Tentang empat bacaan. Nah, bacaan yang pertama rabbana walahal hamdu. Kata beliau sifatul ula, sifat yang pertama membaca rabbana walahal hamdu. Ada wawu ya. Wasifatul tsaniyah, sifat yang kedua rabbana lakal hamdu, tanpa wawu. Rabbana lakal hamdu. Kemudian sifat yang ketiga Allahumma rabbana lakal hamdu. Ada Allahumma. Allahumma rabbana lakal hamdu, tanpa wawu. Sifat yang keempat Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah, jadi bacaannya rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Bedanya di wawu ya. Yang ketiga Allahumma rabbana lakal hamdu. Yang keempat Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah itu, tempat bacaan. Nah, boleh terkadang baca yang ini, terkadang baca yang itu. Nah, barakallahu fikum. Bahkan kata beliau sebaiknya dikerjakan bergantian, sekali waktu ini, sekali waktu itu. Nah, kata beliau wa qulu wahidatin min hadhihi sifat mujziatun. Setiap dari sifat yang disebutkan ini sah untuk dibaca. Lakinnal afdhala, namun yang utama an yaqula hadza ahyanan wa hadza ahyanan. Yang utama adalah kadang membaca ini, terkadang membaca itu. Yaitu terkadang kita membaca rabbana lakal hamdu, di waktu yang lain membaca rabbana walakal hamdu. Di waktu yang lain kita baca Allahumma rabbana lakal hamdu. Di waktu yang lain lagi kita baca Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah itu. Nah, lalu beliau berkata alal qaida allati qarornaha fi masafab. Nah, sesuai dengan kaidah yang disebutkan, yang kita nyatakan pada pelajaran yang lalu, kata beliau. Yaitu apa? Anal ibadatil waridata ala wujuhin mutanawiatin al afdalu fiha fi'luha ala hadhil wujuh. Yaitu bahwasanya ibadah yang datang contohnya beraneka ragam, yang utama adalah mengerjakan dengan aneka ragam tadi. Yaitu semuanya dikerjakan sekali waktu ini, sekali waktu itu. Nah, wa dzakarna anna fi dzalika tsalatsa fawaid. Dan kami menyebutkan bahwa dalam hal itu terdapat tiga faedah. Ketika kita terkadang mengerjakan yang ini, terkadang yang itu ada tiga faedah. Apa faedah pertama? Itu manfaatnya apa? Yang pertama al-muhafadzatu ala sunnah, untuk menjaga sunnah. Karena ketika kita mengerjakan semua, ketika kita kerjakan semua, berarti kita menjaga sunnah-sunnah tadi. Berbeda kalau yang kita kerjakan cuma satu, berarti meninggalkan sunnah yang lain, kan gitu. Yang pertama apa alasannya? Al-muhafadzatu ala sunnah, menjaga sunnah. Yang kedua, ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah. Karena Rasul terkadang baca ini, terkadang baca itu, maka kita ikuti, terkadang ini, terkadang itu. Yang ketiga, hudurul qalb, untuk menghadirkan hati, agar hatinya hadir ketika ibadah itu. Kenapa? Li'anal insan idza sara mustamiran ala sigatin wahida sara kal alati yaquluha wa huwa la yas'ur. Karena seseorang apabila senantiasa mengerjakan satu bentuk tertentu, maka dia seperti mengerjakan, melakukan alat, alat tertentu yang dia lakukan dalam keadaan dia tidak sadar. Maksudnya seperti gerakan refleks saja, melakukan suatu perkara karena refleks. Jadi hati kita gak hadir ketika mengucap, ketika melakukan itu, karena sudah sering itu terulang-ulang, jadi refleks. Berbeda kalau kita ganti, kita ubah dengan bacaan tertentu atau gerakan tertentu yang semuanya ada sunahnya. Nah, barakallahu fikum. Faidakana yughayyiru yaqulu hada ahyanan wa hada ahyanan sara dzalika ad'ali huduri qalbihi. Apabila orang ini mengubah, terkadang membaca ini, terkadang itu, melakukan ini, melakukan itu, maka hal itu akan lebih membuat hatinya hadir dalam ibadahnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini berlaku pada ibadah-ibadah yang lainnya, bukan sekedar bacaan sami'a Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Nah, juga pada perkara lainnya seperti doa istiftah. Doa ketika memulai sholat ada beberapa versi. Allahumma ba'id baini atau subhanakallahumma. Nah, atau Allahu akbar kabiro. Nah, Allahumma robba samawati wal Allahumma robba samawati sab fatiros. Allahumma Rob Allahumma Rob Allahumma fatiros samawati wal ard. Nah, itu ada juga bacaan itu. Nah, ada beberapa bacaan yang kalau kita kerjakan sekali waktu ini, sekali waktu itu, maka itu yang terbaik. Nah, itu ya. Nah, meskipun mengerjakan salah satunya juga sah. Ya, kita lanjutkan. Nah, lalu yang ketiga sekarang, rukun kewajiban yang ketiga. Qaulu rabbana walahal hamdu lil ma'mum faqat. Ucapan Rabbana walahal hamdu bagi makmum faqat, bagi makmum saja. Nah, amal imam wal munfarid fayusannu lahuma aljam'u bainahuma. Adapun imam dan munfarid, maka disunahkan menggabungkan dua ucapan itu. Artinya untuk imam dan munfarid mengucapkan sami'a Allahu liman hamida Rabbana lahal hamdu. Itu untuk imam dan munfarid. Sami'a Allahu liman hamida Rabbana lahal hamdu. Adapun makmum, maka apa yang dibaca? Langsung Rabbana lahal hamdu. Itu yang dibaca oleh makmum, Rabbana lahal hamdu atau Rabbana walahal hamdu. Naam, Rabbana walahal hamdu. Barakallahu fikum. Li hadis Abu Hurairah radhiyallahu an al-mutaqaddim, karena hadis Abu Hurairah yang telah lewat yang disebutkan di atas. Wa li hadis Abi Musa, dan juga karena hadis Abu Musa. Wa fihi, dalam hadis tersebut disebutkan wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lahal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, maka makmum menjawab berkata Rabbana lahal hamdu. Nah, artinya untuk rukun setelah kewajiban setelah ruku, bacaannya apa kewajibannya, yaitu membaca sami Allahu liman hamida Rabbana lahal hamdu. Ini untuk imam dan munfarid, orang yang sholat sendirian atau sebagai imam. Adapun untuk makmum, maka bacaannya Rabbana lahal hamdu atau Rabbana walahal hamdu atau Allahumma Rabbana lahal hamdu atau Allahumma Rabbana walahal hamdu. Nah, itu. Barakulahikum. Apakah cukup sebatas itu terus selesai? Nah, jawabannya tidak. Ada lanjutannya, mil as samawati wa mil al ardi wa mil, dan seterusnya. Nah, kita baca keterangan Syekh Utsaimin ya. Nah, kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah, Wa anal hadis la yadulu alaihi wa anal ma'mum yang bagi an yaqula kama yaqulul imam wal munfarid. Hadis yang disebutkan tidak menunjukkan hal tersebut, yaitu tidak menunjukkan membaca selesai pada Rabbana lakal hamdu. Wa anal ma'mum yang bagi an yaqul, dan bahwasanya ma'mum seyogyanya berkata kama yaqulul imam wal munfarid, seperti yang diucapkan oleh imam dan munfarid, yakni yaitu bacaannya yaqulu ba'da raf'ihi, mengucap setelah mengangkat kepala dari ruku', setelah sami'a Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, bacaan berikutnya mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min sa'im ba'du. Nah, itu bacaannya. Nah, artinya apa? Yang disebutkan di beberapa kitab sholat menyebutkan kewajiban sholat berikutnya adalah membaca sami'a Allahu liman hamidah bagi imam dan makmum, bagi imam dan munfarid. Adapun bagi makmum membaca rabbana lakal hamdu, lalu selesai, nggak ada lanjutan. Itu singkat, petulisan singkat, ya, bukan lagi merinci sempurna pembahasan, bukan, tulisan singkat. Nah, artinya masih ada bacaan berikutnya yang enggak ditulis di penulis kitab tersebut. Seperti yang kita baca sekarang ini, disebutkan ruku', kewajiban yang ketiga membaca sami'a Allahu liman hamidah bagi imam dan munfarid. Lalu kewajiban yang ketiga membaca rabbana lakal hamdu bagi imam, bagi makmum saja. Nah, apakah terus berhenti di situ? Enggak, tambah lagi. Nah, apa tambahan bacaannya? Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma'syita min sa'im ba'du. Nah, wa dzalika kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa dzalika li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasul bersabda, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, maka ucapkan rabbana lakal hamdu. Fa ja'ala al-qala al-ma'mum rabbana lakal hamdu mu'adilan liqaulil imam. Maka ucapan makmum rabbana lakal hamdu ini menjadi pengganti, menjadi perkara yang menyamai ucapan imam sami Allahu liman hamida. Wal imamu yaqul sami Allahu liman hamida fi hali raf'i, dan imam mengucap sami Allahu liman hamida ketika bangkit. Fayakunul makmum fi hali raf'i yaqulu, maka makmum ketika bangkit mengucap rabbana walakal hamdu. Makmum mengucap ini ketika bangkit dari ruku', apa ucapannya? Rabbana lakal hamdu. Nah, jadi kalau imam bangkit mengucap apa? Sami'a Allahu liman hamidah. Makmum mengucap apa bangkit? Rabbana lakal hamdu. Nah, amma ba'dal qiyam fayaqul, adapun setelah berdiri sempurna, baik imam atau makmum setelah berdiri sempurna ya, fayaqul mengucap mil as-samawati wa mil al-ardi, sampai akhir bacaan tadi. Nah, barakallahu fikum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul bersabda, shollu kama raaitumuni usolli, salatlah seperti kalian melihat aku salat. Wa hadha huwal qaulur rajih fi hadhil masalah. Dan ini adalah pendapat yang kuat pada pembahasan ini, pada permasalahan ini. Yaitu apa? Mengucap doa tadi bagi imam atau munfarid, mengucap sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min sa'im ba'du. Bagi makmum apa ucapannya? Rabbana lakal hamdu, atau rabbana walakal hamdu, atau Allahumma rabbana lakal hamdu, atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Lalu dilanjutkan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min sa'im ba'du. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Apakah cukup terhenti sampai di situ? Nah, disunahkan lagi membaca bacaan berikutnya. Nah, kata beliau, wa dhahir kalamul mu'alif annahu, masih kitab Syarh Mumtaz yang kita baca ya, kalam Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kata beliau, wa dhahir kalamul mu'alif annahu la yazidu ala hadza dzikri ba'dal qiyam minar ruku'. Dhahir ucapan penulis kitab tidak menambah dzikir yang lain setelah bacaan tadi min sa'im ba'du tadi ya. Lakinna sahiha, namun yang sahih annahu yazidu ma ja'at bihi sunnah. Yang sahih adalah menambah bacaan lain yang sunnah menjelaskan datang bacaan tersebut. dijelaskan dalam sunnah. Mithlu seperti ucapan ahlasana'i wal majdi ahakku maqalal abdu waquluna lakal abdu wa quluna laka abdun Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Nah, ini bacaan mungkin jarang yang hafal bacaan ini ya. Ya enggak, mungkin yang biasa membaca sampai min sya'im ba'du kan itu. Nah, itu tadi bacaannya ini ahlasana'i wal majdi ahakku maqalal abdu wa quluna laka abdun Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Nah, jadi bacaan yang sempurna kita baca samia Allahu liman hamida rabbana lahal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min sya'im ba'du Allah ahlasana'i wal majdi ahakku maqalal abdu wa quluna laka abdun la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Sempurna baru apa sujud, merunduk sujud. Barakallahu'alaikum. Iya, artinya bacaan tadi sunnah, ya, hukum sunnah bisa ditambahkan. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Lalu beliau berkata, mu'alif berkata, nah, kita kembali ke kitab Fiqhul Muyassar ya. Yang keempat sekarang, wa qalu subhana rabbiyal azim maratan fi ruku'. Ucapan bacaan doa atau dikir subhana rabbil azim marratan, satu kali baca fi ruku, di waktu ruku. Nah, artinya kewajiban yang keempat dalam sholat adalah mengucapkan subhana rabbil azim satu kali nih, ketika ruku, itu yang wajibnya. Nah, lebih dari itu sunnah. Yang kelima sekarang kita baca wa qalu subhana rabbil a'la. Yang kelima mengucapkan subhana rabbil a'la marrotan, satu kali baca fi sujud, pada waktu sujud. Liqali Hudzaifah fi hadithihi, karena ucapan Hudzaifah radhwan pada hadis. Karena ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbil azim wa fi sujudihi subhana rabbil a'la. Nah, yaitu ucapan Hudzaifah dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucap pada waktu ruku subhana rabbil azim dan pada waktu sujud mengucap subhana rabbil a'la. Nah, qala wa tusannu ziyadatu fi tasbihi fi sujudi war ruku'i ila thalath, dan disunahkan menambah bacaan tasbih pada waktu sujud dan ruku' sampai tiga bacaan. Subhana rabbil azim itu dikatakan bacaan tasbih. Ya, disunahkan membacanya tiga kali. Nah, wajibnya berapa kali? Satu kali. Sunahnya berapa? Tiga kali. Nah, namun ulama yang lain menjelaskan bisa sampai lebih dari tiga kali. Nah, kita baca keterangan ulama yang lain. Barakallahu fikum. Ya, pembahasannya pada berapa jumlah ucapan subhana rabbil azim atau subhana rabbil a'la, ya, berapa kali dibaca. Nah, bacaan yang sah pada waktu rukuk dan sujud ini. Berkata Al-Kharqi rahimahullah, yaqulu subhana rabbil azim thalathan, mengucapkan ini tiga kali. Wa huwa adnal kamal, dan ini bacaan sempurna yang paling rendah. Bacaan sempurna yang paling rendah dibaca tiga kali, subhana rabbil azim tiga kali atau subhana rabbil a'la tiga kali. Wa in qala maratan ajza'ahu, jika membacanya satu kali maka itu sah. Wa qala Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berkata rahimahullah, dalam kitab Al-Majmu' ya. Qala al-Qadhi Husain, berkata Qadhi Husain, qala qaulu Syafi'i, ucapan Imam Syafi'i yaqulu subhana rabbil azim thalathan, mengucapkan subhana rabbil azim tiga kali. Wadhalika adnal kamal, itu ucapan sempurna yang paling rendah. Bacaan sempurna yang paling rendah. Walam yarid annahu la yudsi'uhu aqal min thalath, tidak datang keterangan bahwasanya tidak sah kurang dari tiga. Li'anahu law sabbaha maratan wahida, karena jika seseorang itu membacanya satu kali, kana atiyan bi sunnati tasbih, maka orang itu telah menjalankan tasbih, mengamalkan sunnah tasbih. Wa inama arada anna awwalal kamal salas, namun maksud Imam Syafi'i itu adalah sempurna pertama yang paling rendah, atau pertama sempurna itu tiga kali bacaannya. Qala walau sabaha khomsan aw sab'an aw tis'an, jika orang yang sholat ini membacanya lima kali tasbih, atau tujuh kali, atau sembilan kali, aw ihda asrata, atau membaca sampai sebelas kali, kana afdal, maka itu lebih utama. Nah, baca subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim sampai sebelas kali misal, kana afdal, maka hal itu lebih utama. Wa akmal, dan lebih sempurna. Lakinahu idza kana imaman yustahabu alla yazida ala thalath, namun apabila dia itu imam, maka mustahab jangan menambah lebih dari tiga. Nah, kalau dia itu imam, maka mustahab jangan menambah lebih dari tiga. Kenapa? Karena khawatir memberatkan makmum. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Dan kalau antum sholat sendiri misal, atau bisa jadi sholat dengan imam, namun imamnya sholatnya bukan sholat wajib, seperti sholat tarawih misal, sholat qiyamul lail, panjang rukuknya, panjang sujudnya, maka antum jangan diam, jangan sudah baca subhana rabbil azim tiga kali terus diam, sementara imamnya masih rukuk, maka apa yang kita lakukan? Terus baca subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Jangan ragu. Sebagian orang ragu karena dikirain maksimal tiga kali, satu kali yang wajib, maksimal tiga kali, sehingga apa? Setelah baca selesai dia diam. Nah, diam enggak baca apapun. Nah, itu termasuk ulama yang lain menyebutkan bahwa termasuk kekeliruan dalam sholat kita itu diam, enggak baca apapun. Nah, diam ya, terutama ketika kita jadi makmum, imam-imam tertentu bacaannya panjang di ruku, panjang di sujud, panjang sebelum salam dan seterusnya kan. Maka kita jangan diam, amalkan sunah-sunah tadi, sunah membaca tasbih lebih dari sekali. Sunnah sebelum salam berdoa, kan ada sunnahnya, kita amalkan. Nah, dan itu insya Allah akan datang pembahasannya tentang membaca doa sebelum salam. Malah sudah terlewat pembahasannya ya, namun nggak dibahas yang tentang taslim. Nah, iya, kita lanjutkan. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, Ibnu Rajab berkata, amal jumhur fa'adnal kalam indahum salasa tasbihat. Adapun jumhur, maka bacaan tasbih yang paling rendah, yang sempurnanya paling rendah, yaitu bacaan tasbih sempurna namun tingkatan paling rendah adalah tiga. Tiga tasbih. Watujzi'u wahida, dan sah membaca sekali. Tasbih itu maksudnya subhana rabbil azim atau subhana rabbil a'la tadi maksudnya. Waqalat ta'ifah, dan berkata sekelompok ulama lainnya, yustahabu lil imam an yusabbiha khomsan, mustahab bagi imam untuk membaca tasbihnya lima kali. Kenapa? Liyutrika man khalfahu thalathan, agar orang yang di belakang imam, yaitu para makmum, bisa membaca tiga kali. Karena imam yang baca lima kali, makmum bisa baca tiga kali, gitu ya. Nah, wahakada qala ibn Mubarak, dan ini ucapan Abdullah bin Mubarak wa Sufyan dan Sufyan Athari wa Ishaq wa ba'du ashabina, dan sebagian sahabat-sahabat kami. Wa minhum man qala, di antara ulama ada yang berpendapat, yusabbihu min khamsin ila ashrin, membaca tasbih mulai dari 5 sampai 10. Wa qala ba'du ashabina, dan berkata sebagian sahabat-sahabat kami yang lainnya, itu ulama yang bermadzhab Hambali, karena yang berkata Ibnu Rajab, beliau bermadzhab Hambali ya. Yukrahu lil imam an yang kuso an adnal kamal fi ruku, makruh bagi imam membaca kurang dari sempurna yang paling rendah ketika ruku, wasujud dan sujud. Berapa tadi sempurna paling rendah? Tiga. Artinya makruh membaca kurang dari tiga bagi imam. Maka hendaknya ketika jadi imam membaca tiga, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, itu tiga ya. Nah, wala yukrah lin munfarid, tidak makruh bagi orang yang munfarid, sholat sendirian. Artinya bagi munfarid silakan baca sekali atau dua kali. Nah, litamakkunil makmum min sunnatil mutaba'ah, agar apa? Agar makmum bisa mengikuti imam, yaitu ketika imam itu membaca paling rendah 3, maka makmum bisa lebih dari sekali. Itu ya. Kalau imam membaca 5 kali, makmum mungkin minimal 3 kali bisa baca bacaan tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian juga berkaitan dengan bacaan wa bihamdi. Mungkin sebagian antum baca itu ya, subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ya, itu kan? Naam. Barakallahu fikum. Naam. Tambahan bi wa bihamdi. Naam. Pada hadis Uqbah bin Amir dan hadis Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah dan Abu Malik dan Abi Juhaifah, nah, semuanya dinyatakan lemah riwayat tersebut. Sebagiannya sangat lemah. Barakallahu fikum. Dijelaskan di kitab At-Talkhis ya, Ibnu Hajar. Namun Ibnu Hajar, nah, menyebutkan tentang hadis-hadis tadi bisa menjadi kuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabiat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di Shahihain. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi, bahwasanya Rasul berkata pada rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, di situ ada ucapan wa bihamdik. Ya, artinya apa? Dalam rukuk dan sujud juga ada hamd di situ, ada alhamd. Malamun dengan ucapan wa bihamdika. Naam. Barakallahu fikum. Artinya sebagian ulama masih menyatakan tentang di syariatan atau di tidak masalah untuk membaca wa bihamdi. Dan ini juga termasuk pendapat Syekh Utsaimin di Syarh Mumti'. Naam, kita baca pendapat beliau. Iya, dicari dulu halamannya ya. Iya, ini ketemu. Kata beliau, zahir qaulil muallif annahu la yazidu 'alaiha syai'an. Fala yaqulu bihawa bihamdi. Wahada huwal masyhur minan madhab. Zahir ucapan penulis kitab yaitu Zadul Mustaqnik, bahwasanya tidak ada menambah ucapan apapun setelah mengucap subhana rabbil a'la atau subhana rabbil azim. Nah, fala yaqulu wa bihamdi, tidak ditambah wa bihamdi. Dan ini pendapat yang masyhur pada madhab yaitu madhab Hambali, madhab Imam Ahmad. Wa huwa annal iktisar ala qaul subhana rabbil azim afdal min an yazid qaulihi wa bihamdi, yaitu mencukupkan bacaan subhana rabbil azim lebih utama daripada menambah wa bihamdi. Lakinna sahiha, namun yang sahih, kata beliau sahata Syekh Utsaimin, namun yang sahih anal masyru'a an yaqula ahyanan, yang menurut beliau ya, yang sahih bahwasanya yang disyariatkan adalah mengucapkan sekali waktu wa bihamdi, mengucapkan sekali waktu wa bihamdi. Naam. Li anna dzalika qad ja'at bihi sunnah, karena hal itu telah datang sunnah. Waqad naso, ya, tadi hadis-hadis yang disebutkan dari beberapa riwayat ya. Naam. Waqad nasal Imam Ahmad rahimahullah annahu yaqulu hada wa hada. Imam Ahmad telah menyebutkan dengan jelas bahwasanya beliau mengucapkan ini dan ini, yaitu terkadang subhana rabbil azim, terkadang subhana rabbil azim wa bihamdi. Lewuru di sunnah tibih, karena datang sunnah dalam perkara tersebut. fayaqtasiru ahyanan ala subhana rabbil azim wa ahyanan yazidu wa bihamdi. Maka terkadang mencukupkan membaca subhana rabbil azim dan terkadang menambah wa bihamdi. Nah, itu. Jadi artinya apa? Menurut pendapat yang kuat kata Syaikh Utsaimin ya, dan juga menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar yang mengatakan apa? Hadis di Sahih Muslim itu menguatkan hadis-hadis yang lemah tadi, maka tidak mengapa kita menambah bacaan wa bihamdi. Dan beliau menganjurkan sekali waktu baca ini, sekali waktu baca itu. Nah, demikian juga beliau menyebutkan tentang bacaan lainnya. Datang hadis-hadis yang lain tentang bacaan tambahannya ketika ruku atau sujud, yaitu bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini dibaca ketika sujud. Juga tambahan berikutnya subuhum qudusun rabbul malaikatu waruh. Nah, artinya kalau kita mau mengamalkan doa-doa yang lain, kata beliau boleh digabung. Ya. 6. Boleh digabung. Yaitu apa? Kita ucap subhana rabbil azim atau subhana rabbil a'la atau sekali waktu subhana rabbil a'la wa bihamdi. Lalu boleh ditambah lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Boleh ditambah lagi subuhum qudusun rabbul malaikatu waruh. Nah, itu ya. Lalu beliau menyebutkan tentang berbeda ini dengan doa iftitah. Berbeda ini dengan doa iftitah. Kalau doa iftitah yang ucapan Allahumma ba'id baini atau subhanakallahumma wabi dan seterusnya, kalau doa iftitah tidak boleh digabung-gabung. Cukup salah satu. Memilih salah satu. Kalau bacaan dikir, ruku atau sujud boleh digabung. Bahkan yang utama kata beliau digabung. Nah. Barakallahu fikum. Karena itu beliau berkata ya, setelah menjelaskan kalau doa iftitah tidak digabung, 6. Lalu beliau berkata lakinnal azkar ruku al ma'rufah tuqalu jami'an inda amatil fuqaha inda amatil ulama. Adapun dikir-dikir ruku yang ma'ruf yang datang hadis-hadis sahih, maka di semuanya dibaca menurut kebanyakan para ulama. 6. Dan juga ucapan ini beliau sebutkan di halaman yang lain. Nah, di halaman yang lain beliau berkata, wa sunnatu tukariru thalatha marat. Sunnahnya mengucap itu 3 kali. Wa an yazida ma'aha ma ja'at bihi sunnah aidon. Membaca 3 kali yaitu subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Dan menambah dengan bacaan yang lain, yaitu mithlu seperti subuhum qudusun rabbul malaikati waruh. Lalu subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Artinya bagi kita yang senang sholat, mengerjakan qiyamul lail atau sholat-sholat yang lainnya, nah, usahakan juga menghafal dikir-dikir lainnya seperti yang dibahas sekarang ini ya. Nah, jadi bukan sebatas pada ketika sholat hanya membaca dikir ruku subhana rabbil azim. Besoknya itu lagi, terus itu. Padahal ternyata ada beberapa bacaan. Maka silakan dihafal supaya nilai kualitas ibadah kita lebih utama karena kita lebih banyak mengamalkan sunnah Rasul. Amin itu. Dan dikir dan doa itu kan dikir-dikir yang tadi dibacakan ada unsur doanya juga. Ada unsur doa, unsur pujian kepada Allah. Itu kan? Nah, maka ketika kita baca tentunya menjadikan sebab kita mendapatkan pahala tambahan, menjadikan ibadah kita lebih utama karena hal-hal yang telah disebutkan tadi seperti yang dikatakan Syaikh Utsaimin. Kalau kita mengamalkan sunnah terkadang ini terkadang itu, maka kita mendapat 3 faedah. Ya, iya kan? Seperti yang disebutkan di awal atau pada yang tadi disampaikan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini dulu yang bisa disampaikan. Nah, artinya apa? Artinya untuk kesimpulan pembahasan kita pada sore hari ini tentang kewajiban-kewajiban sholat, yaitu yang pertama adalah semua takbir selain takbiratul ihram adalah kewajiban. Ini yang pertama, yang disebut dengan takbiratul intiqal. Yang kedua adalah ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan munfarid. Yang ketiga adalah ucapan Rabbana lahal hamdu bagi makmum, namun ditambah dengan ucapan berikutnya mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil al-ma'syita min sa'im ba'du. dan boleh ditambah lagi dengan bacaan berikutnya. Nah, kemudian ucapan apa? Subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, wajibnya sekali. Sempurnanya minimal 3 kali. Minimal sempurna. Boleh dibaca 3, boleh dibaca 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Sesuai dengan keinginan kita untuk baca, selagi kita sholat sendirian. Adapun ketika jadi imam, maka kita baca kalau enggak 3 ya 5. Seperti yang tadi disampaikan ya, kalau enggak baca 3 ya 5. Anjuran para ulama demikian. Nah, begitu juga bacaan subhana rabbil a'la atau bacaan tadi yang subhana rabbil azim, ada tambahan disunahkan membaca bacaan yang lain. Ya, seperti yang disampaikan Syaikh Utsaimin, yaitu bacaan subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli atau subuhun qudusun rabbul malaikatu warruh. Nah, barakallahu fikum, nanti pada pertemuan mendatang kita lanjutkan dengan kewajiban berikutnya, yaitu ucapan rabbi ighfirli, tasyahud awal, kemudian duduk tasyahud awal. Nah, lalu setelah itu masuk ke sunah-sunah salat. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Yang buru-buru mau meninggalkan majelis silakan. Yang tidak buru-buru mau bertanya, dipersilakan. Ada itu. Termasuk yang ada sunahnya. Iya. Cuman enggak dirinci semua, Andi. Maksud dari yang tadi dirinci adalah bukan berhenti pada sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu lalu sujud. Nah, bukan itu. Ditambah bacaan yang lain. Seperti apa? Mil as samawati sampai min sa'in ba'du atau yang tadi disebutkan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu. Boleh itu. Karena datang hadis. Nah, maksudnya yang dimaksud dengan berhenti bagi imam, berhenti bagi makmum ucapan rabbana walakal hamdu faqat. Nah, faqat di situ maksudnya tidak menggabungkan dengan sami Allahu liman hamidah, itu maksudnya. Ya, ada lagi? Ya, cukup ya. Enam barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa dimengerti. Jika ada salah ucap, terburu-buru atau kesalahan, diingatkan agar diperbaiki pada kesempatan mendatang. Enam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.